Lama-lama bosan, memaafkan kamu ku jamu. Oh, oh, oh, oh. Lama-lama kesal, kau masih terlalu menipu. Lama-lama benci, kau janji tak pernah tepati. Oh, oh, oh, oh. Lama-lama keki, habis kamu tak mau peduli. Yang ini, oh yang itu, selalu yang begitu alasanmu. Oh benci, aku benci, oh benci benci tapi aku rindu. Lagi-lagi cinta yang bikin pusing kepala. Lagi cinta, tak berdaya ku membencimu. Lagi-lagi cinta, yang bikin malu kepayahan. Oh, oh, oh, oh. Lagi-lagi cinta, tak berdaya ku membencimu. Lagi-lagi cinta, tak berdaya ku membencimu. Lagi-lagi cinta.